Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang ketiga dan hadis yang keempat dari babul qiraati fis shalah, yang berkaitan dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada salat maghrib dan salatul isya, yang mana dari sahabat Jubair ibni Mut'imin radhiyallahu taala anhu arda, beliau menukilkan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Aku telah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca dalam salatul maghrib dengan surah At-Tur. Yang mana faedah yang telah kita sebutkan bahwa Jubair ibn Mut'imin radhiyallahu taala anhu arda mendengarkan bacaan salat maghribnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan masih dalam keadaan kafir ataukah musyrik. Beliau masih belum berislam karena beliau menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membebaskan tawanan yang ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang keempat, hadis dari sahabat yang mulia Al-Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu wa arda, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukan sebuah safar. Fasallal isya al-akhirata. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul isya yang diakhirkan waktunya. Faqara'a fi ihdar rak'ataini bit-tini waz-zaitun. Maka salah satu rakaat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya adalah surah At-Tin. Fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Tidaklah aku dapati seorang pun lebih baik dan lebih indah bacaannya dibanding baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari dua hadis ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, telah kita ambil sebuah faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salatul maghrib dengan membaca surah At-Tur. Beliau pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salatul isya dengan membaca surah At-Tin. Maka faedah yang bisa kita ambil bahwa salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum terbagi menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki salat-salat yang sering dipanjangkan oleh beliau. Istihbabut tatwil. Yaitu dua salat. Yakni salatul zuhur, begitu pula salatul fajr, dan telah kita sebutkan hadis-hadis dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, baik dari sholatul zuhur ataukah sholatul fajr. Adapun jenis yang kedua dari sholatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih khusus lagi bacaan sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah at-tawassut, pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek, yaitu dua sholat, yakni al-asr dan sholat al-isya. Dan telah kita sebutkan pula dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini pada pertemuan yang terakhir. Begitu pula jenis yang ketiga dari sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah bacaan beliau Alaihi Shallallahu Wasallam, adalah mentakhfif, meringankan, membaca surah-surah pendek. Itu ada pada sholat al-maghrib. Dan telah kita sebutkan pula dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang mana ini hukum asalnya yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ghalibi ahwal An-Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di sebahagian keadaan, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan dari riwayat Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengerjakan salat al-fajr dengan membaca al-mu'awwidzatain, suratul falak, begitu pula suratul nas, yang biasanya beliau panjangkan. Akan tapi ada di beberapa keadaan beliau meringkas bacaan salat subuh tersebut. Begitu pula di sisi yang lain yang ada pada hadis di hadapan kita, hadis Jubair bin Mut'im, yang biasanya Nabi alaihissalatu wassalam mentakhfif, meringankan bacaan salatul maghrib, beliau panjangkan dengan membaca surah At-Tur. Bahkan lebih dari itu, ikhwati fillah ra'akumullah, dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Zaid ibn Thabitin radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau pernah menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qara'a fil maghribi bil a'raf. Kata Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa arda anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam qara'a fil maghrib, pernah membaca pada salat maghrib bil a'raf, dengan surah al-a'raf. Maka ini keadaan-keadaan tertentu yang sedikit berbeda dengan ghalibu ahwali an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, maka biidznillah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kelima dari bab ini, yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, datang dari periwayatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'atha rajulan ala sariyatin فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. حديث dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menukilkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengutus seseorang untuk memimpin as-sariyah. Disebutkan oleh al-imam al-faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah di dalam at-tanbih, ketika beliau mensyarah ba'atha rajulan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang. Maksudnya apa? Arsalahu amiran. Maksudnya adalah orang tersebut, sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu wa arda, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dari as-sariyah. Sebagai pemimpin dari pasukan perang. Wa qad ikhtalafa fi ismi ar-rajul. Dan para ulama al-mu'arrikhun telah berselisih siapa nama sahabat tersebut. Al-muhim, kaidah yang telah kita pelajari, labah bil khusus ikhwati fillah yara'akumullah, bahwa jahalatu sahabi la tadur. Jahalatu as-sahabi la tadur. Kemajhulan, ketidaktahuan kita siapa nama sahabat tersebut, siapa nama sahabat yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariah tersebut, walaupun kita tidak mengetahuinya, maka itu tidak memudaratkan, tidak menjadikan hadis ini hadis yang cacat, tidak menjadikan hadis ini hadis yang berpenyakit. Karena as-sahabatu kulluhum udulun. Para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang adil, bahkan lebih dari itu sebagai ahlul jannah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, syariyatun, makna dari syariah, syariah ini pasukan perang, ini arti secara global ikhwati fillah yarakumullah, namun ada makna tersendiri dari syariah ini. Disebutkan oleh beliau, kit'atun minal jaisi, kit'atun minal jaisi yab'athu hal qa'idu. Yang namanya syariah adalah sekelompok dari pasukan perang. Jadi kalau pasukan perang yang besar, yang jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, itu namanya al-jaish, jaishul muslimin, pasukannya kaum muslimin. Itu al-jaish maknanya. Tapi kalau syariah, ini kelompok yang lebih kecil daripada al-jaishu. Jadi dari pasukan perang kaum muslimin yang jumlahnya banyak tadi, diambil sebahagian yang akan disebutkan jumlah bilangannya oleh beliau, kemudian diutuslah oleh panglima perang. Di sini panglimanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutus sahabat tersebut untuk mendatangi sebuah desa, untuk mendatangi sebuah kampung, untuk mendatangi sebuah tempat, memerangi mereka. Jadi kelompok kecil, bukan kelompok pasukan perang yang besar, bukan al-jaysh. Aqalluha khamsatu rijalin wa aktsaruha arba'u mi'atin. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Jumlah paling sedikit dari syariah tersebut adalah 5 orang. Dan yang paling banyaknya 400 orang. Jadi bilangannya antara 5 sampai 400 orang, inilah disebut dengan as-sariyah. Kalau di atas itu, maka disebut dengan al-jaish, pasukan besar. Yang mana pasukan ini biasa diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin masih teringat dalam ingatan kita dari kajian yang dibawakan oleh para asatidzah kita al-kibar hafizahumullah wa ra'ahum. Jazahumullahu khairan anna khairal jazaa wa jazahum bil jannati fil daus wa jazahum bil jannati al firdaus, amin Allahumma amin. Ketika mereka menyebutkan sebuah faedah terkait dengan negara, kapan bisa disebut sebagai negara Islam, maka mereka menyampaikan bahwasanya salah satu dhabit satu negara itu disebut sebagai negara Islam adalah ketika azan bebas untuk dikumandangkan. Tidak ada larangan dari penguasa, tidak ada larangan dari pemerintah untuk dikumandangkan suara azan. Maka ini kaitannya erat dengan syariah yang sedang kita bahas. Dalilnya adalah kenapa negara Islam itu dhabitnya atau patokannya adalah adanya suara azan di tengah-tengah perkampungan masyarakat, karena memang sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan demikian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus sebuah syariah, sebuah pasukan kecil yang jumlahnya tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah antara 5 sampai 400 orang, kisaran 5 sampai 400 pasukan, itu datang ke sebuah tempat di subuh hari atau mungkin di dini hari, tengah malam. Kemudian syariah tersebut, pasukan kecil tersebut diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu sampai benar-benar waktu fajar tiba. Jangan ketika tengah malam tadi, ketika sebelum subuh tadi, ketika dini hari tadi, mereka langsung menyerang kampung tersebut. Jangan, sabar dulu sampai waktu fajar tiba. Apa pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka? Tunggu dan dengarkan. Apakah kampung tersebut mengumandangkan azanul fajar? Mengumandangkan azan subuh ataukah tidak? Apabila syariah tersebut mendapati bahwa kampung yang akan diserang tadi ada suara azan subuhnya, maka mereka pelan-pelan akan mundur. Oh, ini kampungnya muslimin. Tapi kalau ternyata waktu fajar telah tiba, tidak ada tanda-tanda suara azan sedikit pun dikumandangkan dari kampung tersebut, maka syariah tadi akan melaksanakan sholatul fajar dulu secara berjamaah. Setelah itu baru tawakkal ala Allah untuk menyerang kampung kafir tersebut. Maka ini dhabitnya, ini patokannya, inilah syariah yang sering dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasukan-pasukan kecil, kisaran 5 sampai 400 orang. Kisaran 5 sampai 400 orang. Bukan jaisul muslimin, bukan pasukan besar yang diutus oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali memang peperangan-peperangan besar, Ghazwatul Badr al-Kubra, Ghazwatul Uhud dan yang lainnya, ini sudah permainannya jais, ribuan pasukan yang diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sahabat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk sebuah misi. Maka pada misi-misi tersebut akan melewati sekian banyak waktu salat. Maka disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, fakana, para sahabat tersebut selaku pemimpin dari syariah, selaku pemimpin dari pasukan kecil tadi, ketika mengerjakan sholat wajibnya, apakah itu maghrib ataukah al-isya ataukah al-fajr, sholat-sholat jahriyah, yaqra'u li ashabihi fi sholatihim, membaca ayat-ayat yang beliau hafal dari Al-Quranul Karim pada sholat-sholat mereka, fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Akan tetapi setiap membaca akan diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Selesai misalkan dalam sholatul isya membaca surah At-Tin sampai di ayat terakhir, kemudian tidak langsung ruku, akan tetapi membaca lagi bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillah, apakah basmalahnya dijaharkan ataukah disirkan, insyaallah akan datang pada pembahasan yang setelahnya. Bab yang setelah ini akan disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babu tarkil jahr bi bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menjelaskan tentang bacaan basmalah itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan suaranya. Akan datang biiznillah pembahasannya. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, setelah beliau membaca satu surah, kita ambil contoh tadi surah At-Tin, maka sampai di akhir dari ayat surah At-Tin, beliau akan membaca bismillahirrahmanirrahim lagi, dan menyambungnya dengan suratul ikhlas, kul huwallahu ahad ila akhiril ayah. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua pun demikian. Ini salatul isya, salatul fajr pun demikian, salat al-maghrib pun demikian, salat-salat jahriyah pun demikian. Jadi ada ayat yang beliau baca, ada surah yang beliau baca, pasti akan ditutup dengan suratul ikhlas. Selalu demikian. Karena ini artinya apa? Istimrar. Terus dilakukan oleh sahabat tersebut. Dan ini bukan orang sembarangan, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima dari as-sariyah. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekian banyak sisi positif, sekian banyak mizah, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut dibandingkan anak-anak buahnya, dibandingkan pasukan-pasukannya radiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum ajma'in. Falamma raja'u, maka setelah selesai misi yang di diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan tersebut. Dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasukan tadi menyampaikan hal ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, bahwa si fulan yang engkau utus sebagai panglima kami setiap kali selesai dalam mengerjakan salatul jahriyah dan selesai membaca surah dari ayat rakaat pertama ataukah rakaat kedua, maka dia melanjutkan dengan suratul ikhlas setiap waktunya, setiap saatnya. Karena ini satu hal yang asing bagi sebahagian para sahabat, khususnya bagi pasukan Sariyah tersebut. Pasukan Sariyah tersebut, ini satu hal yang asing. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum pernah melakukannya. Kalau pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oh, ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda kita. Oh, ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selesai. Tapi ini satu hal yang asing bagi mereka, yang baru bagi mereka. Sebahagian kaum sufi ya, ikhwati fillah yara'akumullah, membawakan hadis ini dan menjadikannya sebagai dalih untuk membenarkan perbuatan bid'ah wa dhalalat yang ada di sisi mereka. Ini para sahabat saja melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah ternukil untuk membaca suratul ikhlas di setiap beliau selesai membaca surah dari maghrib, salat al-isya, salatul fajr, tidak pernah. Tapi sahabat ini melakukannya, berarti dia melakukan satu kebid'ahan. Ini terlontar dari orang-orang yang sanubarinya sudah penuh dengan asyubuhat, sanubarinya sudah penuh dengan kecongkakan, sanubarinya sudah penuh dengan kesombongan. Lebih dari itu, sanubarinya sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap ahlu sunnah wa ahlul haq. Jadi apapun yang dijadikan sebagai sebuah kesimpulan, sebagai sebuah akidah, sebagai sebuah ajaran oleh ahlu sunnah ahlul haq, akan mereka kritisi, apapun itu. Karena hati mereka sudah benci dengan kaum Wahabi yang terlalu ekstrim, dengan kaum Wahabi yang terlalu keras, dengan kaum Wahabi yang sulit sudah mereka untuk menerima kebenaran. Illa man rahimah rabbuh, kecuali mereka memang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apapun yang dijadikan sebagai sebuah statement, pernyataan, akan diputarbalikkan oleh mereka. Oh, enggak benar itu kaum Wahabi, masa ayah dan ibunda Nabi di neraka? Enggak masuk akal, enggak rasional. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-bid'ah wa dhalalat. Na'udzubillah min ittiba'il hawa. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika hal tersebut dibawa ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau zaman sekarang bahasanya dilaporkan ke hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwa si fulan ini setiap selesai baca surah ditutup dengan al-ikhlas, selesai baca surah ditutup dengan al-ikhlas, selesai ditutup dengan al-ikhlas, begitu seterusnya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang qudwatun hasanah menyampaikan kepada para anggota Sariyah, menyampaikan kepada pasukan perang tersebut, faqal sallallahu alaihi wasallam, saluh, coba tanyakan kepada dia. At-tabayyun, ikhwati fillah yara'akumullah. Cross check. Apa alasan si fulan melakukan demikian? Apa alasan si Alan melakukan demikian? Tabayyun. Ini yang diambil faedahnya oleh kita ketika kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti ini. Betapa indahnya apa yang beliau arahkan, betapa indahnya apa yang beliau nasihatkan, betapa indahnya apa yang beliau contohkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saluh, coba tanyakan kepada dia. Li ayyi syai'in sana'a dhalik. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Enggak langsung dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia itu seorang mubtadi', membuat ajaran baru, demikian demikian. Tabayyun, tabayyun ya ahlas sunnah. At-tabayyun, at-tabayyun ya ahlal haq. At-tabayyun, at-tabayyun ayyuhas salafi. Banyak sekarang nukulat ikhwati fillah ya ra'akumullah, penukilan-penukilan khabar yang entah kita enggak tahu kebenarannya. Berbeda dengan penukilan khabar yang sudah jelas, oh ya memang ini benar, memang demikian keadaannya, thiqah yang menyampaikan khabar kepada kita, maka kita sampaikan nasihat kepada yang berkepentingan. Tapi kalau kita masih belum tahu apakah ini benar ataukah tidak, apalagi mungkin berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, apalagi mungkin berkaitan dengan kehormatan seorang ustadz, kehormatan seorang da'i, dan yang seterusnya, hati-hati. Kita harus tabayyun, cross check dulu apakah benar ataukah tidak. Maka disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saluhu, tolong tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in sana'a dzalik, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Selalu ditutup dengan al-ikhlas. Ditutup lagi dengan suratul ikhlas. Ditutup lagi dengan suratul ikhlas. Leish. Kenapa itu dilakukan terus? Maka fasa'alu. Mereka yang menyampaikan berita tersebut kepada Nabi SAW manut mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasul SAW. Diminta Nabi SAW untuk menanyakan. Maka mereka pun menanyakan hal tadi. Fasa'aluhu faqal, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena dari surat al-ikhlas tersebut terdapat sifatnya ar-rahman, sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus kenapa kalau sifatnya Allah jalla wa'ala, kan banyak di surah-surah lain yang terkandung padanya sifatur rahman. Beliau lanjutkan radhiyallahu ta'ala anhu arda, fa ana uhibbu an aqra'a biha, karena di dalamnya terkandung sifatur rahman, maka aku menyukai untuk terus membacanya. Maka aku menyukai untuk terus membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika jawaban tersebut disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, akhbiruhu, sampaikan informasi kepada dia, sampaikan khabar kepada dia, annallaha ta'ala yuhibbuhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis yang mulia ini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena di dalam suratul ikhlas tersebut terkandung sifatur rahman. Apa maksudnya? Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, sifatur rahman ay mutadamminatun li sifatir rahmani subhanahu wa ta'ala. Suratul Ikhlas ini terkandung padanya sifat Allah Jalla wa'ala, bima fiha minal asma'i was sifat, bima fiha minal asma'i dallah ala sifat, bima fiha minal sifat ad, minal asma' afwan, bima fiha minal asma'i addallati ala sifat. Karena di dalam suratul Ikhlas tersebut terkandung nama-nama yang ada padanya juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa fiha dzikrun lighairi sifatillah, dan di dalam surah ini tidak ada penyebutan kecuali hanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, hanya penyebutan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia tentunya, yang maha sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ar-rahmanu ismun min asma'illah, bahwasanya ar-rahman itu adalah salah satu nama dari nama-nama mulia yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, addalu ala si'ati rahmatihi wa umumiha, yang itu menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula luasnya rahmat Allah jalla wa ala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Bahkan seorang kafir sekalipun, seperti yang sudah kita pelajari, mendapatkan bahagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah yarhamakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah apa yang telah disebutkan oleh Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan setelah menukilkan hadis ini, fihi, di dalam hadis ini terdapat annahu la ba'sa bi qira'ati surataini fa akthar fi raka'ah. Bahwasanya tidak mengapa, boleh hukumnya untuk kita membaca dua surah atau mungkin lebih dalam satu rakaat. Boleh untuk kita membaca dua surah atau lebih dalam satu rakaat. Wa yuhtamalu wa huwa adh-dhahiru annahu yakhtimu as-salata bi suratil ikhlas. Dan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini, di sana terdapat sebuah kemungkinan, dan inilah yang zahir dari kemungkinan yang terjadi, bahwa beliau selaku imam radhiyallahu taala anhu wa arda itu selalu menutup setiap rakaatnya dengan suratul ikhlas. Ai maksudnya yaqra'uha fir rak'ati tsaniyah ba'dal fatihah. Maksudnya kata beliau, bisa jadi sang imam tadi membaca di setiap rakaat kedua setelah al-fatihah. Jadi setiap sholat ditutup dengan Al-Fatihah. Maksudnya apa? Pada saat rokaat kedua. Setiap rokaat kedua pasti Al-Ikhlas. Setiap rokaat kedua pasti Al-Ikhlas. Setiap rokaat kedua pasti Al-Ikhlas. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata beliau, au annahu, atau mungkin bisa jadi yakhtimu kulla rokaatin biha. Setiap rokaatnya ditutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat pertama seperti yang kita contohkan tadi, mungkin yang dibaca oleh beliau At-Tin, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas. Begitu pula rakaat kedua, mungkin beliau membaca Al-A'la, kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas. Begitu pula salatul fajr, mungkin beliau membaca suratul tur, ditutup dengan Al-Ikhlas. Begitu setiap rakaat. Maka ini dua kemungkinan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Al-Syeikh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi menukilkan hadis ini, dan beliau menjelaskan secara global maudhu' pembahasan hadis ini secara umum. Beliau mengatakan Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, maudhu'ul hadis, setelah beliau menukilkan hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Imam An-Najmi, jawazu tikrari suratin bi'ainiha fi jami'i raka'atis shalah. Jawazu tikrari suratin bi'ainiha fi jami'i raka'atis shalah. Diperbolehkannya untuk seseorang mengulangi surah demi surah, walaupun itu sama surahnya, seperti dalam riwayat ini, seperti dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, surahnya Al-Ikhlas saja tapi diulangi. Rakaat pertama dibaca, rakaat kedua dibaca dalam salat maghrib, rakaat pertama dibaca, rakaat kedua dibaca dalam salatul isya. Begitu pula rakaat pertama dari salat al-fajr, rakaat kedua pun demikian, ditikrar, diulangi terus menerus walaupun surahnya itu saja, dengan surah yang sama. Fi jami'i raka'atis sholah, di semua rakaat-rakaat sholat. Maka dari pembahasan umum yang beliau sebutkan ini, jami'i raka'atis sholah, artinya mungkin pada rakaat yang ketiga, pada rakaat yang keempat, setelah kita membaca suratul fatihah secara sir, juga diperbolehkan untuk membaca al-ikhlas. Dan ini hukumnya boleh, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bukan artinya pada rakaat ketiga dan keempat itu kita hanya diperbolehkan untuk membaca suratul fatihah. Selain al-fatihah tidak boleh, haram, tidak. telah kita bahas bahwa dalil menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah, para sahabat pun melakukan yang demikian. Pada rakaat yang ketiga dan keempat, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Kemudian disebutkan oleh beliau, di antara faedah dari apa yang ternukil dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah makna dari hadis ini secara global. Makna dari hadis ini secara global. Beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali. Makna secara umum, makna secara global dari hadis ini. Al-mahabbatu dafi'un yatahakkamu bi iradatil 'abdi. Bahwasanya rasa cinta seseorang itu sebenarnya bisa mendorong untuk dia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Seperti hadis ini. Ikhwati fillah yarakumullah, di akhir ucapan dari sang imam tadi, sahabat yang mulia, si fulan yang telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin syariah, mengatakan fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka, aku cinta untuk selalu membaca suratul ikhlas ini. Artinya apa? Ada unsur kecintaan dalam hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka unsur kecintaan inilah, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, dafi'un yatahakkamu bi iradatil 'abdi. Bisa mendorong apa yang ingin dilakukan oleh seorang hamba. Maka kalau kita posisikan cinta kita pada koridor yang benar, ikhwati fillah yarakumullah, maka kecintaan tersebut akan membuahkan buah yang sangat manis. Akan membuahkan hasil yang sangat indah. Seperti apa? Seperti sahabat ini. Ketika mencintai suratul ikhlas, yang itu mengantarkan beliau untuk senantiasa menutup rokaat demi rokaat sholatnya dengan membaca suratul ikhlas, apa hasilnya? Apa buahnya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Kurang manis apa buahnya? Kurang indah apa buahnya? Kabarkan kepada dia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Ini kalau kecintaan yang berada pada koridor yang tepat, ikhwati fillah yarakumullah. Tapi kalau kecintaan kepada seorang makhluk yang wal'iyadzu billah sampai mungkin membawa kita untuk taklid buta, fanatik buta, tidak mau tahu dia benar salah, pokoknya saya cinta kepada si fulan, pokoknya saya cinta kepada si Allah, mau benar mau salah enggak ada urusan. Ini menghasilkan buah yang pahit. Karena al-haq itu tidak bisa kita lihat dengan seseorang. Seseorang itulah yang kita lihat apakah dia bersama al-haq ataukah tidak. Maka tidak bisa untuk kita jadikan sebagai patokan. Si fulan pasti al-haq. Si Allah pasti al-haq. Si fulana pasti di atas al-haq. Si Allana pasti di atas al-haq. Lah, belum tentu. Maka hati-hati, ikhwati fillah yara'akumullah, berkaitan dengan kecintaan ini. Karena kalau ada pada koridor yang benar, dia akan baik. Tapi kalau ada pada koridor yang salah, wal'iyadu billah, maka dia akan membawa keburukan yang sangat berbahaya. Maka itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau melanjutkan, fayattarruha ila tawji ila tawajjuhi ila jihatil mahbubi fayahsulal muhibbu ala rahati bimulabasati mahbubihi. Maka ketika seorang sudah cinta tadi, maka apa yang dicintainya itu akan senantiasa dia ingin di dekatnya. Akan senantiasa dia inginkan berada di dekatnya, berada berdampingan dengan dia. Fayahsulal muhibbu ala rahah. Karena seorang yang mencintai ketika dekat dengan apa yang dicintainya, maka dia akan merasakan ar-rahah, kenyamanan. Terus diiringi seperti hadis ini, riwayat ini, dekat dengan suratul ikhlas, akan nyaman hatinya. Maka ini kembali dengan kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama tadi. Nah, kecintaan ini kita lakukan ikhwati fillah yarakumullah, ada tempatnya masing-masing. Kalau tempatnya sudah tidak benar, maka waliyadzubillah juga akan menyesatkan seseorang. Wal mulabasatu tahsulu bidzikril mahbub. Maka ketika seorang itu sudah mencintai apa yang dia cintai, mencintai sesuatu, maka ketika dia berada di dekatnya akan benar-benar nyaman. Wa tahadduthu an sifatihi, dan akan terus didengung-dengungkan, akan terus dibicarakan, akan terus disampaikan bahwa yang aku cintai adalah si fulan, bahwa yang aku cintai adalah si fulanah, bahwa yang aku cintai adalah si Allan, bahwa yang aku cintai adalah si Allana. Dia bawa kemana-mana. Sebagaimana sahabat ini senantiasa membaca suratul ikhlas saking cintanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pada posisi syariah pasukan perang sekalipun, tetap beliau membaca suratul ikhlas di setiap rakaatnya. Dibawa kemana-mana. Bagaimana seorang yang taklid buta tadi, fanatik buta tadi, wah akan dibawa kemana-mana. Oh, si fulan guru saya, si fulan guru saya, diangkat terus. Akan dibawa kemana-mana, disanjung, dipuja-puji. Tanpa melihat kesalahan, tanpa melihat kekurangan, tanpa melihat sesuatu yang cacat pada al-mahbub, seorang yang dia cintai tersebut. Maka nasihat dari saya pribadi, ikhwati fillah yarakumullah, tempatkanlah unsur mahabbah ini tepat pada tempatnya. Jangan sampai kita lewat dari koridor yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melangkahi, menabrak koridor yang disyariatkan oleh Allah jalla wa'ala, karena itu bisa mengantarkan kepada kesesatan yang nyata, wal'iyadhu billah. Ada beberapa faedah tambahan dari lanjutan ucapan Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, biidnillahi ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi.